Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi akrama hadhil ummata bi syahri ramadhana وضاعف فيه الأجور وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا في هذا الشهر الكريم على الصيام والقيام واخشرنا يوم القيامة مع زمرة الصائمين والقائمين وجعلنا يا ربنا من العائدين والفائزين اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك علما نافعا ونسألك يا ربنا قلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita untuk bersama-sama belajar mengisi bulan Ramadan dengan ibadah. Dan ketahuilah, ibadah tidak hanya rukuk, sujud. Ibadah tidak hanya membaca Al-Quran. Termasuk diantaranya ibadah yang luar biasa besar pahalanya adalah bagaimana kita mencari bekal ilmu untuk bisa beribadah dengan benar. Dan ibadah yang paling hebat adalah ibadahnya hati yang ada hubungannya dengan keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenal Allah dengan mengenal nama-nama Allah untuk menambah kekuatan iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Maka dari itu berarti majlis ini adalah sebaik-baik majlis yang kita adakan. Majlis Asmaul Husna. Untuk kita memahami makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat Allah, tentang nama Allah. Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Sekarang kita akan masuki bahasan yang selanjutnya, yaitu nama Allah Al-Malik. Al-Malik artinya yang merajai secara harfiah, secara lafaz artinya yang merajai. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menuliskan dalam syarah Asma'ul Husnanya, huwa yaitu alladhi yastahni fi dhatihi wa sifatihi an kulli mawjudin. Maksudnya adalah Allah Al-Malik adalah zat yang yastaghni, tidak butuh. Di dalam zatnya, zat Allah, sifat Allah tidak butuh kepada apapun dari yang ada. bal la yastahni anhu syai'un fi syai'in. Akan tapi la yastahni, tidak merasa cukup, akhirnya bahkan membutuhkan. Segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh kepada apapun. Kalau kita berbicara tentang raja, raja manusia, bagaimana dengan raja manusia? Disebut raja, dia punya kekuasaan. Akan tapi ketahuilah, dia masih butuh kepada yang lainnya. Jadi, kalau Allah merajai segala sesuatu, adalah Allah tidak butuh kepada apapun dan kepada siapapun. Dan raja yang mutlak kerajaannya, tidak terbatasi oleh apapun dan siapapun. Dan tidak terbatasi, kata Imam Ghazali, wal abdu, seorang hamba, itulah yaitu sawar, tidak kebayang kalau dia menjadi ayyakuna malikan mutlakon. Kalau seorang hamba tidak akan menjadi raja yang mutlak. Paling punya batas wilayah tertentu. Berkuasa di Indonesia enggak bisa kuasa di Malaysia. Enggak bisa berkuasa di ini. Jadi ada batas. Dan butuh kepada yang lainnya. Dan selamanya fakirun ilallah. Kalau manusia biarpun itu raja, tetap butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Raja yang luar biasa, punya pasukan, punya rakyat yang patuh kepadanya, ia tetap butuh kepada Allah. Kalaupun tidak butuh, itu hanya ungkapannya saja, tidak kenal Allah, merasa bisa segala-galanya. Akan tapi ketahuilah, ia butuh, untuk mengedipkan matanya pun butuh Allah. Dan Allah tidak butuh kepada selainnya. Kalau seorang raja, memang seorang raja di manusia, tidak usah berbicara dia tidak butuh kepada yang lainnya, tidak semuanya pun butuh kepada raja tersebut. Karena tadi dikatakan bahwasanya kalau Allah tidak membutuhkan kepada apapun, dan segalanya pun butuh kepada Allah. Apapun butuh kepada Allah. Nah, kalau raja dunia, di samping dia tetap butuh kepada selainnya. Dia butuh kepada yang lainnya dan butuh kepada Allah. Dia butuh pembantu yang berkhidmah di rumahnya. Dia butuh orang yang memijitnya. Dia butuh. Bahkan kalau membicarakan tentang orang yang ada di bawah naungannya sang raja tersebut, atau manusia atau makhluk, tidak semuanya butuh kepada raja tersebut. Tidak semuanya butuh kepada raja tersebut. Sebesar apapun raja itu. Anggap saja ada raja di belahan dunia ini, separuh negeri ini, dunia ini dikuasai oleh seorang raja. Negeri separuhnya lagi, rakyatnya enggak butuh kepada raja tersebut. Gak usah jauh-jauh, kita gak butuh urusan apapun dengan raja atau presiden sebelah sana, urusan terus. Oke. Bahkan kita gak pernah ketemu, gak pengen ketemu, gak apa-apa. Gak butuh. Tapi kalau dengan Allah, butuh semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam urusan makhluk, raja dunia ini, raja dari makhluk itu yang sesungguhnya adalah yang tidak dikuasai oleh apapun. Kan begitu kaidahnya, raja itu penguasa, menguasai. Anggap tapi ketahuilah, selagi masih dikuasai oleh yang lainnya, dia tidak menjadi raja lagi di dunia. Selesai bicara tentang kerajaan Allah yang mutlak. Semuanya butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kalau Allah menciptakan malaikat, jangan digambarkan seperti seorang raja yang punya pasukan, ajudan dan seterusnya. Tidak. Allah menciptakan malaikat karena Allah ingin menunjukkan kuasa Allah. Kalau tidak ada malaikat, semuanya beres. Tapi kalau seorang raja dunia tidak ada pasukan, diserbu sama musuh. Gerbangnya tidak ada yang menjaga, kebobolan sama pencuri. Dan hakikat, orang punya kerajaan kalau manusia itu adalah di saat tidak dikuasai oleh apapun. Dan Allah tidak dikuasai oleh apapun. Karena Allah yang berkuasa. Mungkin ada seorang bisa memiliki harta kekayaan, punya menguasai negara, bangsa, rakyat. Tapi belum-belum mereka terbebas dari dikuasai oleh hawa nafsu dan dirinya sendiri kadang. Dan Allah tidak. Tidak ada yang menguasai Allah. Allah yang berkuasa. Maka itu Malik, kuasa Allah mutlak. Tidak terikat, tidak berbatas waktu, 4 tahun, 5 tahun, mutlak dari dulu dan sampai kapanpun tidak ada batasnya. Dan tidak di tempat, bukan saja di dunia, di langit, di bumi, di langit, dunia bahkan di akhirat nanti. Itu kerajaan Allah. Suatu ketika ada kekasih Allah datang kepada sang raja. Lalu sang raja itu bertanya, nawarkan salni hajataka, mintalah kepadaku apa hajatmu wahai orang soleh. Seorang kiai yang soleh datang kepada raja. Wah ini hebat nih, kiai soleh datang kepada raja, ditanya oleh raja, kau butuh apa nih? Ini Imam Ghazali yang menukil kisah tersebut. Qala, sang orang soleh tadi bertanya, awali takulu wali abdani huma sayyidak, tuan raja, engkau menawarkan kepadaku, kau butuh apa? Sementara aku mempunyai dua hal, yang dua hal itu adalah telah menguasai dirimu. Li abdani, aku punya dua budak, yang budak itu menjadi rajamu. Bagaimana engkau menawarkan kepadaku, kau minta apa? Sang raja menawarkan, kau minta apa? Dijawab oleh seorang alim, seorang soleh tersebut, ya raja, kamu menawarkan kepadaku, aku butuh apa? Sementara aku mempunyai dua budak, budakku, ternyata dia telah menguasai dirimu, tuanmu. Wah, hebat. Manhuma, kata sang raja, apa yang telah kau perbudak dan telah menjadi tuanku? Kala sang alim tersebut, orang soleh berkutus, al-hirsu, ketamaan, wal hawa dan hawa nafsu. Faqad ghalabtuhuma, dan aku setiap hari memerangi ketamaan dan hawa nafsu dan aku telah mengalahkannya. Wa ghalabaka, dan ketamaan dan hawa nafsu telah mengalahkanmu. Wa malaktuhuma, dan aku menguasai hawa nafsuku dan ketamaanku, tapi engkau telah dikuasai oleh hawa nafsu dan ketamaanmu. Artinya apa? Hakikat kemerdekaan kita adalah di saat kita bisa memerdekakan diri kita dari belenggu hawa nafsu kita dan belenggu kerakusan kita. Lah kalau sudah orang hilang kerakusannya, jadi raja yang sesungguhnya. Tidak akan dibawa oleh hawa nafsunya untuk mengejar apapun. Dia dengan memangkas hawa nafsu jadi raja yang sesungguhnya. Biar tidak mengakui mahkota. Dia tidak pernah bingung untuk bagaimana menjadi budaknya. Hartanya budak, pangkatnya budak. Karena apa? Dia telah mengalahkan hawa nafsunya dan mengalahkan ketamaannya. Coba, kalau orang dikuasai oleh ketamaan, biarpun dia punya gedung 70 gedung, rumah mewah, tetap minta yang selanjutnya. Dikatakan dari Nabi, mempunyai dua lembah emas karena ketamaan dan kerakusan di dalam hatinya, minta lembah yang ketiga. Dan tidak akan puas. Karena apa? Dia menjadi budak hawa nafsunya. Dikuasai oleh hawa nafsunya dan dikuasai oleh kerakusannya. Sehingga seorang yang merdeka, seorang yang bisa menguasai hawa nafsunya, mengontrol, memangkas ketamakannya, itu adalah telah menjadi raja di dalam dirinya terlebih dahulu, dan dia akan betul-betul merdeka, tidak akan diperbudak oleh apapun dan siapapun. Baru setelah itu dia akan sempurna menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada sebagian yang berkata kepada para guru-guru mulia, yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, qala ba'dhum li ba'dish syuyukh. Ada sebagian yang minta nasihat dari para guru-guru mulia, lalu berkata, ausoni, berikan wasiat kepadaku. Saya minta nasihat, datang kepada gurunya minta nasihat. Faqala lahu, tak tahunya gurunya mengatakan, kun malikan, jadilah kau raja. Fid dunya, di dunia. Wa fil akhirati, dan di akhirat. Suruh jadi raja. Kebayang besok ikut partai. Jadilah kau raja di dunia dan nanti menjadi raja di akhirat. Kalau kaifa, gimana akan aku jadi raja? Qala iqta tam'aka wa syahwataka 'anid dunya. Kau pangkas ketamakanmu dan syahwatmu kepada dunia. Takun malikan fid dunya wal akhirah, kau akan jadi raja di dunia dan di akhirat. Coba. Kalau orang sudah terbebas dari tamak, hidupnya nyaman. Coba ada orang dengan ketamakannya, mau senang-senang sama keluarganya saja masih ingat urusan ketamakannya tadi, harus ngejar target macam-macam, waduh pusing ini. Tapi kalau Allah sudah memberikan kepada seorang hati yang tidak dikuasai oleh ketamakan, puas dengan apa yang Allah, enggak pernah bingung mengejar target harus punya ini, punya itu. Karena apa? Dia sudah cukup kaya. Kaya yang sungguhnya, kaya hati. Tapi kalau orang sudah dikuasai oleh ketamakan, tidak ada putusnya, yang tidak habisnya. Tidak pandang itu orang kaya atau orang melarat. Sudah melarat, nyungsep, tamak, waduh rakusnya luar biasa. Tamak, sampai enggak sholat mencari dunia. Baik. Kesimpulan dari nama Allah Al-Malik, kita harus punya keyakinan bahwasanya Allah yang merajai segala sesuatu di dunia dan di akhirat. Maliki yaumiddin. Merajai di akhir hari akhir juga. Merajai di dunia. Jadi selain Allah tidak ada raja yang sesungguhnya. Semua adalah hamba. Bahkan raja-raja di dunia pun dia adalah hamba Allah dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin menjadi raja di dunia dan di akhirat, tentunya maka hendaknya kita membebaskan diri kita dari syahwat. Kalau sudah orang tidak ada tamak, enggak butuh, enggak pusing dia. Tapi kalau orang tamak, subhanallah. Biarpun itu ustaz yang lihat orang necis saja sudah bingung nih, wah ini barangkali duitnya banyak nih. Nanti kalau salaman bisa mantep. Syif tamak sudah, nah, enak sudah. Bahasa basinya assalamualaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini sudah tamak, capek. Kalau sudah tidak tamak, indah. Dia hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Maka kalau ada orang hanya bersandar kepada Allah kaya yang sesungguhnya, hanya mengharap dari Allah kaya yang sesungguhnya, baik. Ini adalah makna daripada Al-Malik, Allah yang merajai segala sesuatu. Kemudian selanjutnya Al-Quddus. Al-Quddus, Maha Suci Allah. Suci bagaimana? Selama kita mengerti Allah Maha Suci. Kalau urusan baju kena najis, disucikan dengan cara dibasuh. Kalau hati yang kotor diperangi dengan memerangi hawa nafsunya yang menguasai hati tersebut. Apa? Bagaimana Allah Maha Suci di sini? Kata Imam Ghazali, wal munazzah. Yaitu hadiyah, hadzat, Allah adalah zat al-munazzahu. yang terbebaskan, tersucikan, terjauhkan. Angkuli wasfin, dari segala sifat yudrikuhul hissu, yang bisa dijangkau oleh indera. Maksudnya sucikan dan jauhkanlah Allah dari segala sifat yang bisa kau kenali dengan indramu. Indramu, apa yang pernah kita lihat? Allah tidak seperti itu. Kelembutan yang pernah kita sentuh, Allah tidak seperti itu. Keindahan yang pernah kita dengar, Allah tidak seperti itu. Apalagi Al-Munazzah, Imam Ghazali sangat beradab, tidak berani mengatakan Allah tersucikan, terbebaskan dari segala kekurangan. Kalau saya ngomong gitu kurang adab. Kalau mengatakan Allah terbebaskan dari segala kekurangan, kurang pantas. Seperti kalau menyanjung raja, oh raja gua raja hebat yang tidak korengen, tidak pincang. Enak atau tidak? Tidak enak. Imam Ghazali luar biasa, cerdas, adab. Mengatakan Allah terbebas dari segala kekurangan, tidak berani ngomong begitu. Benar, kita punya raja, punya presiden, tidak pincang, tidak picek, tidak korengan. Coba kalau sanjo kita buat syair buat presidenku yang tidak pincang, tidak korengan, tidak ini, ya. Imam Ghazali hati-hati. Akan tapi dengan kecerdasan beliau dalam mensyarahi, menjelaskan Asmaul Husna, Al-Quddus, Allah Zat yang Maha Suci, yang tersucikan, terbebaskan dari segala yang pernah bisa dijangkau, bisa dikenali oleh indera, panca indera kita. Suruh melacak apa yang pernah dijangkau oleh indera kita. Apa? Sejuk, lembut, apapun. Gunung yang agung, Allah tidak seperti itu. Nah, itu. Jauhkan dari itu semuanya. Baik, melangkah lagi. Kalau yang kita lihat mungkin terbatas, yang tidak pernah kita lihat, tapi apa? La yatasawwarahu khayalun, khayalmu. Ayo, sehebat apapun kau menghayal, khayal apa? Melebihi dari kenyataan yang ada. Khayalmu tidak. Allah tidak seperti itu. Itu kudus. Khayal masih ada, khayal, tapi apalagi lebih jauh lagi, waham. Khayal yang sangat jauh namanya waham. Khayal jauh, waham. Sudah apa saja itu. Enggak seperti itu Allah. Atau yahtaliju bihi dhamir, lintasan di dalam hati. Allah tidak seperti itu. Apalagi. Enggak ada. Itu loh. Maksudnya Allah kudus, suruh ngelacak. Apa yang selama ini bisa kita rasakan dengan indera kita. Ataupun dengan perasaan kita. Atau dengan khayal kita. Oh yang dibihi tafkir. Atau yang pernah kita pikirkan. Ayo. Mikir apa kita? Allah tidak seperti itu. Suruh melacak semuanya. Jangan sampai ada gambaran Tuhan Allah adalah seperti yang pernah dilihat di televisi, karena itu ada dewa-dewi tadi itu. Nonton Ramayana, Mahabharata, ada raja, dewa-dewi. Enggak, Allah tidak seperti itu. Jadi Allah munazzah, Allah tersucikan. Bahkan Allah terbebaskan, Allah jauh daripada sifat sempurna. Allah jauh daripada sifat sempurna, Allah terbebaskan daripada sifat sempurna yang engkau fahami. Allah juga jauh dari kekurangan yang engkau fahami. Sebab kesempurnaan yang engkau fahami dan kekurangan yang engkau fahami masih di bawah liputan akalmu dan pemahamanmu, dan juga di bawah hasil daripada jangkauan indramu. Allah terbebaskan dari kesempurnaan yang engkau fahami. Apa yang bisa dipahami dari kesempurnaan yang bisa difahami oleh manusia? Mungkin kesempurnaan yang difahami oleh manusia adalah kalau orang itu cerdas, hebat, punya ilmu, macam-macam. Ayo, cari kesempurnaan yang kau fahami selama ini. kesempurnaan yang kau fahami, cari. Kumpulkan semuanya. Ternyata kesimpulan Anda adalah Allah tidak seperti itu. Allah jauh dari itu semuanya. Kekurangan yang terlintas di benakmu, apa yang bisa kau mengerti tentang kekurangan? Sebut kekurangan. Allah jauh dari kekurangan yang kau fahami. Ini tauhid puncak ini. Menjauhkan daripada lintasan-lintasan. Coba apa yang kau fahami tentang kekurangan? Dan apa yang kau fahami tentang kesempurnaan? Manusia itu menilai sempurna karena hasil daripada yang direkam oleh inderanya, itu cantik, itu indah, itu sama. Kemudian dia menyimpulkan, oh bagus, oh indah. Jadi menjauhkan Allah, menjauhkan keyakinan kita tentang Allah dari kesempurnaan. Kita katakan, kesempurnaan, semua kesempurnaan yang pernah aku lihat, Allah terbebaskan dari itu semuanya. Dan segala kekurangan selama ini kita mengerti, Allah juga daruh dari itu semuanya. Baik. Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menuliskan dalam Syarah Asmaul Husna panjang lebar tentang ini, yang kurang lebihnya itu tadi yang disampaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menyanjung Allah, sanjungan kita itu berangkat dari apa yang kita mengerti. Dan Allah lebih daripada itu. Makanya kita hanya bisa mengatakan Allah Maha Pemurah kalau kita mengerti tentang kemurahan sesama. Seorang dermawan, orangnya bagus, bagus. Bahkan kadang kesempurnaan bagi seorang hamba kekurangan bagi Allah. Sehingga kita tidak boleh menisbatkan kesempurnaan itu kepada Allah. Contoh, punya anak dan istri. Jika kita nisbatkan kepada Allah, jadi mungkin Allah murka. Karena apa? Menang bukan, kalau kita melihat kesempurnaan Allah, ukurannya bukan dengan kesempurnaan manusia. Kalau kita ingin mengukur kesempurnaan Allah, bukan melalui ukuran kesempurnaan manusia atau kesempurnaan makhluk. Sebab semua makhluk Allah yang menciptakannya. Bahkan semua kesempurnaan yang kita fahami yang ada pada makhluk Allah, kalau kita nisbatkan kepada Allah menjadi kekurangan. Menjadi kekurangan. Maka dari itu tidak boleh kita menisbatkan kesempurnaan yang kita fahami tentang kesempurnaan manusia lalu kita gunakan untuk Allah. Enggak. Ini beda. Makanya tadi dari awal sudah dikasih rambu-rambu oleh Imam Ghazali, segala yang terlintas di benakmu yang kau rasakan dengan indramu dari apapun, tidak untuk Allah itu. Dan harus kau jauhkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tauhid, laisa kamitslihi syai. Allah tidak seperti apapun yang kau bayangkan, apapun yang terlintas di hatimu, apapun yang kau rasakan, enggak seperti itu. Sehingga ada sekarang ada hamba-hamba yang kepleset urusan akidahnya. Mujassimah, punya hayalan-hayalan Allah punya jisim, seolah-olah Allah duduk di atas kursi, ada ars, ada kursi, kakinya juntur sana. Sehingga saya membawa urusan mata, tangan dan sebagainya. Mana tanzihnya? Mana takdisnya? At-takdis mensucikan Allah itu mana? Tauhidnya dari mana? Makanya Mujassimah yang mengatakan Allah ada di atas itu telah masuk dalam dunia kekafiran yang membahayakan sekali di atas langit. Dan memang kita lazibul madhab laisa bimadhab ya, akan tapi itu mengarah kepada kekafiran yang luar biasa. Mengatakan Allah ada di atas langit. Karena hamba tersebut membaca firman, membaca ayat, membaca hadis secara tidak langsung menyamakan Allah dengan dirinya, dan itu adalah keluar daripada hakikat takdis dan hakikat tanzih tadi. Akan tapi kaidah oleh ada asas takdis. Imam Ghazali juga punya kaidah-kaidah di Iljamul Awam an Ilmil Kalam, juga bagaimana kita mensucikan Allah. Kalau kita membaca menemukan sifat-sifat Allah, bagaimana dia punya kaidah, di antaranya adalah tanzih, takdis. Sehingga kalau kita bicarakan sifat Allah dengan kaidah tanzih ini selamat. kaidah tanzih atau takdis tadi, takdis yang namanya tanzih, mensucikan Allah, maka kita bicarakannya baru benar. Kalau kaidah ini tidak ada, maka rusak. Sehingga semua bentuk kemuliaan, keistimewaan, kebaikan yang selama ini bisa kita bincangkan untuk makhluk Allah, ternyata itu tidak boleh untuk Allah. Termasuk misalnya kita bicara dermawan. Memang namanya sama, tapi kan tidak sama. Seperti kemarin, manisnya gula dengan manisnya madu kan beda. Memang Allah dermawan, kita dermawan. Enggak, ketemu, beda. Hanya lafadznya saja, M-A-N-I-S, masih ingat kemarin, manis. Gula adalah manis, madu adalah manis. Loh, sama enggak? Beda. Hanya namanya sok manis, manis madu dengan manis gula beda. Ini urusan rasa saja, lihat, disebut sama tapi beda isinya. Sama-sama makhluk Allah. Bagaimana kita akan menyamakan dengan Allah, kesempurnaan kita dengan Allah? Enggak ketemu. Makanya biarpun diberi sifat sama, kemarin kaidahnya sudah ada, mungkin kita memberi nama, memberi gelar makhluk sama dengan gelarnya Allah, tapi beda. Ini penyayang, ini menciptakan, ini bisa membuat, tidak seperti Allah. Beda hanya judulnya saja, dalam lafadznya sama, tapi ketahuilah, tapi tidak sama. Makanya ini Al-Quddus, Al-Quddus, Allah Maha Suci. Kita sucikan dari semua yang kita fahami, kita sucikan dari semua yang kita mengerti, kita sucikan dari khayalan kita, kita sucikan dari apa yang dijangkau oleh indera kita. Allah tidak seperti itu semuanya. Allah Maha Suci, Al-Quddus. Kemudian sebesar keyakinan kita, makanya di saat kita mengetahui bahwasanya Allah Maha Mulia, Maha Suci, sehingga sudah kita keluarkan, jadi kita sudah punya rambu-rambu bahwasanya di saat kita membicarakan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kemuliaan Allah, kita bebaskan daripada praduga-praduga kita. Kemuliaan Allah, kita memuliakan Allah dengan cara mematuhi perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini adalah cara mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita harus membahas tentang zat-zat Allah sehingga tanpa disadari kita samakan dengan makhluknya. Apa sudah sim? Jadi ada kaum mujassimah dan musyabbihah, itu adalah kaum sesat. Mujassimah mengatakan Allah itu jisim, musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik, ini adalah tentang Al-Quddus, Allah Maha Suci. Selesai insyaAllah. Kita lanjutkan kepada pertemuan yang akan datang tentang nama Allah, ada As-Salam, Al-Mu'min dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita daripada was-was, was-was. Nah, ini urusan akidah ini. Jauhkan dari was-was, gangguan-gangguan, karena di saat ini banyak akidah-akidah khususnya mujassimah yang bertentangan dengan apa yang kita sampaikan hari ini. Hari ini banyak akidah dan mulai tersebar di Indonesia akhir-akhir ini, ciri-cirinya yaitu loh, orang yang mengatakan Allah di atas langit, itu adalah bertentangan dengan takdis ini tadi. Makanya kalau kita punya anak sekolah di TK, kok ditanya Allah di mana, di langit, langsung kita keluarkan. Karena apa? Anak kita mau dikirim ke neraka jahanam. Ini harus tegas urusan akidah, urusan keimanan. Oh, ini kan hadis riwayat Imam Muslim, hadis jariyah. Ulama juga tahu hadis itu semuanya. Akan tapi bagaimana menggunakan hadis? Ada riwayat hadis, tidak hanya itu saja. Dan asas tadik, takdis sudah ada pada ulama-ulama. Sehingga sampai pembahasan mereka luar biasa. Sehingga urusan ketuhanan, urusan Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam akalnya. Dihayalkan sampai aras ciptaan Allah yang sangat agung, padahal tidak ada yang tahu kecuali Allah, dia membuat khayalan. Lalu mengatakan aras adalah tempat makhluk yang paling gede. Ada bumi, ada langit, bintang-bintang, ada namanya aras. Allah duduk di atas aras. Khayalannya itu. Allah berada di makan, namanya makan adami. Jadi mereka mengatakan ada satu tempat namanya aras paling gedenya makhluk. Kemudian Allah duduk alal arsyistawa, Allah duduk di atas ars. Kenapa harus makhluk harus dijadikan makhluk tergede? Sebab kalau Allah diliputi oleh makhluk muhal. Jadi Allah yang meliputi makhluk. Jadi Allah di sana itu duduk. Hayat. Itu makan namanya makan adami. Ini adalah herannya itu pengikutnya enggak ada yang sadar. Mereka mengatakan bahwasanya ini mujassimah akhir zaman ini yang bertentangan dengan takdis yang kita sampaikan. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy. Arsy adalah makhluk terbesar. Allah berada di atas arsy. Sehingga Allah meliputi arsy, bukan arsy meliputi Allah katanya. Lalu apa? Di atas arsy namanya apa? Makan-makan namanya makan adami. Makan adami. Ada makan adami aneh. Dia enggak ngerti istilah adam dalam dunia mantek. Adam itu adalah sebelum kau diciptakan adalah Adam. Adam itu bukan ini bukan Adam ini. Hanya kita tidak tahu ini ada udara, ada ini. Adam. Jadi Allah yang maha wujud berada di dalam tidak ada. Allah yang maha ada dalam tidak ada. Allah al-wujud fil Adam. Memang keblinger. Jadi begitulah akidah sesat menyesatkan muncul. Dan sekarang mulai nyebar di Indonesia. Punya televisi, punya radio, segala macam. Sudah urusan kepada Allah salah, urusan kepada manusia pun dikit-dikit mengkafirkan, membid'ahkan, sudah bencana. Dengan Allah sudah enggak benar, dengan manusia juga salah. Maka hati-hati kalau menyekolahkan anak. Jangan sampai hanya semangat kita untuk menyekolahkan anak dalam dunia agama, tapi kalau agama menjerumuskan untuk apa? Makanya harus bertanya, siapakah orang itu, guru bagaimana, sekolah itu bagaimana, akidah penting. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semua. Akidah kita, akidah yang diridhai oleh Allah, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati, akidah Imam Ghazali rahimahullah. Ke atas akidah Imam Abu Hasan Asy'ari, ke atas akidahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas lagi akidahnya Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penyampaiannya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang sifat-sifatnya sehingga bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirat yang bertanya. Kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya muliakan dan saya hormat. Ingin bertanya, apakah asma Allah untuk seseorang hamba? Asma Allah dipakai gelar oleh orang hamba. Ini Buya, saya punya sahabat dan sahabat punya seorang guru dan guru tersebut punya catatan cerita dari mulai mengandung meninggal dan di buku tersebut guru tersebut punya yaitu gelar sama dengan asma Allah. Tanya, ya ya alim khabir ya mubin ya ya qawim ya hab. Gelar tersebut yaitu dalam didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan Rasulullah memberikan gelar asma tersebut dan asma tersebut sampai sekarang dipakai tawasul oleh semua para murid-muridnya yaitu kalau enggak salah seminggu sekali. Dan yang saya prihatinkan ketika mewirid asma tersebut yang diingat yaitu gurunya itu. Cuman itu yang bisa saya tanyakan Buya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari jemaah ibu-ibu. Patung. Salam. Buya, mengenai Asmaul Husna, waktu itu pernah membaca buku, apabila orang itu menghafal Asmaul Husna, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaan saya, apakah hafalannya tuh seperti anak-anak yang dilagukan seperti itu? Apakah hafalannya berurutan? Jadi dari Ya Rahman Ya Rahim sampai ya. Lalu apakah bila ada orang yang sudah uzur hanya hafal misalkan Ya Rahman Ya Rahim saja dan hal yang lain, apakah dia juga bisa masuk surga seperti yang sudah dituliskan di buku tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ada nama-nama, sebab nama Allah itu di dalamnya terkandung sifat-sifat. Kalau ada seorang hamba menggunakan nama Allah, ada nama yang tidak bisa digunakan oleh seorang hamba, biarpun dengan menentang Allah gak akan bisa. Seperti nama Allah, gak ada orang yang bisa memberi nama anaknya Allah. Coba cari di dunia, gak ada orang namanya Allah. Biarpun orang ateis sana yang benci kepada Allah, dia tidak akan bisa memberi namanya anaknya Allah. Adapun yang lainnya, memang ada adab. Jangan dikatakan anakmu Rahim, kasih Abdur Rahim. Tapi Rahim sendiri adalah boleh, karena Allah sendiri mengatakan Arhamur Rahimin atau Rahim. Jadi Rahim itu mungkin bisa satu nama digunakan oleh selain Allah. Akan tapi tentu rahmat yang ada pada seorang hamba beda dengan rahmat Allah. Tadi sudah jelaskan, sama-sama manis pun berbeda. Akan tapi sebagian para ulama mengatakan hal-hal semacam itu makruh. Tapi kalau sudah menjadi seperti meyakini sifat Allah, syirik. Syirik. Razik atau Razak hanya Allah. Tapi kalau ada seseorang diberi nama Razak atau Razik, Rahim, secara makna bisa, karena Allah pun juga khairur razikin, ada pemberi rizik selain Allah, makhluk-makhluk memberikan rizik. Tapi sifatnya tidak hakikat. Allah yang memberi rizki yang sesungguhnya, tapi menjadi perantara dari rizki dari Allah. Makanya makruh, tidak pantas kalau ada orang memberi nama seperti nama-nama Allah dari makna nama yang terkandung di dalamnya adalah sifat yang memang boleh dimiliki oleh manusia. Seperti sifat kasih sayang. Manusia hendaknya punya kasih sayang. Bahkan perintah dari Allah, irhamu, berkasih sayanglah engkau manil harat. Di saat engkau menjadi orang yang rahmat, maka sifat pemberian nama untukmu adalah rahim. Jika di situ adalah bukan nama seperti Allah, maka selagi nama itu adalah terkandung di dalamnya ada satu sifat yang sifat itu dimiliki oleh Allah, kemudian juga bisa dimiliki manusia, maka tidak haram, hukumnya makruh dan hendaknya dihindari agar kita punya adab. Tapi kemudian digelari dengan gelar mengambil Asmaul Husna, gurunya diberi nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, wah ini sudah tidak karu-karuan ini sudah. Sehingga seorang kita punya guru Al-Allama, Al-Alim. Atau kalau dalam sahih mubalaghah Al-Allama atau Alim. Itu memang ada. Allah sendiri mengingini, Yarfa'il ladhina amanu minkum waladhina utul ilma. Utul ilma, kalau orang diberi ilmu, maka dalam bahasa Arab, diambil dari ilmu, maka seorang itu menjadi alim. Bisa, agan tapi ketahuilah, kalau sudah merubah menjadi pengkultuskan kepada guru tersebut, ya aneh, sepertinya nyebut Allah, sifat Allah akan dapat pahala. Kenapa harus kita arahkan yang dibayangkan gurunya, sementara yang disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Ini keblinger sudah. Kalau menyanjung gurunya, menyanjung wajar, bahwasanya dia adalah seorang alim, allamah, al-bahr, al-fahamah, yang masya Allah. Digelari, wallah ini syekhi al-alim, wasi'ul maghfirati, memaafkan ku, macam-macam, wah gelar. Apa itu semuanya, maksudnya apa? Wasi'ul maghfirah, wasi'ul maghfirah, Orang yang mudah mengampun. Ghafar. Jadi kalau yang dimaksudkan bukan nama Allah dan mengambil sifat Allah, menyifati makhluk seperti sifat Allah, tidak syirik, tidak kafir, tapi kurang adab. Lagi masuk bab diwiridkan. Kenapa daripada baca itu, baca Asmaul Husna seperti yang ditanyakan oleh saudari kita atau anak kita tadi. Tanya bahwa saya bagaimana kalau orang baca menghafal Asmaul Husna. Ada hadis dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya, bahwasanya yang baca Asmaul Husna masuk surga menghafal Asmaul Husna. Inna lillahi tis'atan wastis'ina isman mi'ah illa wahidan, 99 nama. Sampai dikatakan bahwasanya man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang menghitungnya, maksudnya menyebutnya, membacanya, akan masuk surga. Akan masuk surga insyaallah. Baca Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna asalkan kita tidak melakukan sesuatu yang merusak iman kita. Baca Al-Ma'usul Husna sambil nyembah berhala. Atau baca Al-Ma'usul Husna hayalannya kayak guru misalnya. Aneh, ada Allahnya di situ. Bagaimana dihayalkan? Jadi membaca Al-Ma'usul Husna, memahafal Al-Ma'usul Husna ini penting. Seperti orang baca La ilaha illallah masuk surga. Begitu mudahnya surga Allah sebetulnya. Akan tetapi yang menjadi masalah kadang kita punya pekerjaan perbuatan di luar yang menjadikan kita terhalang dari surga. Melakukan kesalahan-kesalahan. Masuk surga insyaAllah baca Al-Ma'usul Husna. Kemudian kita mencoba menjelaskan tentang Asmaul Husna, mensyari Asmaul Husna itu agar di saat kita membaca Asmaul Husna tambah yakin dengan isinya. Sehingga selamat kita, benar-benar selamat. Khawatir orang menghafal Asmaul Husna tapi punya keyakinan tadi. Allah nongkrong di atas arsy, duduk di atas arsy Allah ini. Mujassim, biarpun dia membaca Asmaul Husna berkali-kali, sesat dia. Sesat. Mujassimah yang mengatakan Allah adalah jisim, yang mengatakan Allah berada di tempat di jihad, atau musyabbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, biarpun dia baca La ilaha illallah 1000 kali sehari, tidak diterima oleh Allah nanti. Makanya membenahi akidah itu penting. Jadi kalau orang sudah akidahnya benar, baca Asmaul Husna, dia selamat. Masuk surga, dalam hadis Nabi SAW. Itu hadis, bukan omongan orang. Itu hadis Nabi SAW, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membacanya, menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Makanya kalau ada orang punya nama, kok sama dengan nama Allah? Asmaul Husna dikasih abad. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Rauf, Abdul Abad, Abad, Abad itu. Abdul Muhaimin, Asyik Abdul. Biarpun di akta sudah jadi Muhaimin misalnya. Kita Abdul Muhaimin. Biarpun nama itu tidak syirik, bagaimana syirik? Karena ada sifat yang bisa dipakai untuk manusia. Tapi ingat tadi beda. Sifatnya, kalimatnya sama, tapi kalau digunakan oleh Allah, untuk Allah tidak seperti untuk manusia seperti manusia gula dengan manusia madu. Jadi mengsyirikkan orang juga tidak gampang. Mungkin dia meyakini memang gurunya adalah seperti itu. Cuman kalau sudah jadi wiritan itu loh, ini kan wiritan kok aneh-aneh. Wiritan itu sudah lah yang diajarkan Nabi. Sebut Asmaul Husna daripada menggelari gurunya dengan itu semuanya. Baik. Baca Asmaul Husna. Alhamdulillah ini marak di mana-mana Asmaul Husna. Anak-anak SD menghafal Asmaul Husna. Kecil-kecil menghafal Asmaul Husna. Biarpun ibunya tidak hafal misalnya. Ya lumayan anaknya hafal. Ada perubahan nanti insyaAllah. Tapi kita lebih dari itu, kita ingin membaca Asmaul Husna lalu faham maknanya. Sehingga semakin yakin. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hah? Gimana? Hafal? Enggak hafal sehafalnya. Tidak harus semuanya, yang hafal dua-dua dibaca. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah. Hafalnya dua. Nanti belum masuk TK sebabnya. Baru masuk TK 20. Ya. Sebut nama Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Satu. Dan kadang untuk memerangi kekurangan kita. Mungkin kita punya sifat sombong. Hanya Allah yang boleh membesarkan diri. Ya mutakabbir, Ya mutakabbir, Ya mutakabbir, Ya mutakabbir, Ya mutakabbir. Mungkin tak kejam sama orang, selalu baca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Keras hatinya, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Maksudnya Ya Fattah, buka hatiku Ya Allah. Dengar ceramah kok susah benar Ya Allah. Ya Fattah. dihubungkan dengan kita. Makanya selalu Imam Ghazali dalam mensyarah itu selalu bagianmu apa dari sifat Allah itu. Kamu harus mengambil sifat Allah itu. Kayak kemarin, kalau kau sudah baca Allah Rahman Rahim, terus kamu bagaimana? Nah, kalau ini dalam Al-Quddus tadi, Imam Ghazali mata pungkasanmu apa kalau sudah engkau mengetahui Allah seperti apa? Hendaknya lihat, Allah punya kesempurnaan, dan kesempurnaan Allah tidak seperti yang kau fahami tentang kesempurnaan makhlukmu. Maka hendaknya, hammu, tujuanmu hanya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pekerjaan manusia itu sesuai dengan apa yang ada di benaknya. Pikirannya itu adalah itu. Maka yang diperjuangkan adalah yang ada di otaknya. Kalau Imam Ali mengatakan, man hammuhu batnuh, kalau orang itu yang dipikir perut, isi perut, ya faqimatu mithlu ma kharaja minhu. Kalau ada orang yang dipikir tentang perutnya, maka nilai nanti seperti yang keluar dari perutnya. Itu sudah tingkatnya itu. Tapi kalau himmahnya adalah Allah, Al-Quddus, tinggi, pangkat tinggi. Kemuliaan, yang dipikir, nilaimu adalah nilai yang keluar dari perutmu atau apa itu. Sesuai dengan apa yang dituju. Allah, himmahnya tingkat itu, ya segitulah tingginya. Sementara himmahnya setelah kenal sifat-sifat Allah, tentang nama Allah, keagungan Allah, himmahnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan ini, dia setinggi himmahnya itu, setinggi semangatnya, menuju kemana? Nah ini buah, selalu Imam Ghazali di akhirnya mengatakan, bagianmu apa dari setelah kenal sifat itu? Setelah kau kenal Allah Rahman Rahim, apa yang harus ada padamu? Setelah kau tahu bahwasanya Allah adalah Quddus, lalu apa? Setelah kau mengetahui bahwasanya Allah itu adalah merajai segala sesuatu, bagaimana kau sekarang? Bisa enggak menjadi raja di dunia dan di akhirat? Dengan cara yang diajarkan tadi. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa, ini majlis setiap hari, Sabtu Ahad tetap ada, dan tingkatkan kedekatan kepada Allah, jauhi kemaksiatan, jaga mata, jaga omongan, yang tidak berguna tinggalkan, Ramadan, hari mulia, bulan mulia, yang biasa gunjing, berhenti dari gunjing, kurangi istighfar, minta ampun kepada Allah, doakan orang yang telah kita gunjing, menghabiskan pahala kita, jangan berdusta, ayo, Ramadan harus ada perubahan, sedikit demi sedikit, baca Al-Quran, sisihkan waktu untuk baca Al-Quran, yang bisa baca Al-Quran, yang tidak bisa sholawatan yang banyak, dikir yang banyak, harus kita dengan Allah. Waktu jaga toko jangan sia-sia, jangan jadikan hari-hari kita bengong sambil nunggu pelanggan, sambil berdikir subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Jadikan Ramadan ini istimewa, iktikaflah kita dimanapun kita berada, kita dengan Allah. Tidak harus iktikaf di masjid, kalau kerjaannya di pasar, di tengah pasar kita dikir kepada Allah. Rubah lesan kita yang dulu mungkin menyenandungkan lagu-lagu yang enggak benar, sekarang ganti dengan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu mata kita menghadap ke sana, banyak aurat dibuka, miring ke sini biar lihat dagangan kita awet aman. Kita harus cerdas kita di bulan Ramadan ini. Apa yang selama ini di rumah kita mungkin kita punya pembantu yang tidak menutup aurat, setiap hari kita dosa melihatnya, melihat lengannya, melihat betisnya, melihat ininya haram semuanya. Sekarang aku rubah, aku akan keluarkan duit untuk belikan baju dia agar tertutup auratnya, selamat apalagi. Nah ini harus ada perubahan Ramadan ini. Harus ada perubahan. Kalau kita ingin keluar dari bulan Ramadan dengan kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga ingat bantuan yang untuk kaum muslimin rahimnya yang ada di Aceh. Sisihkan uang untuk bantu mereka. Kita menyalurkan bantuan ke sana. Kita menyalurkan bantuan ke sana. Masya Allah senang mereka mendapatkan bantuan. Tertindas. Kelaparan. Kurang makan. Kurang baju, dan seterusnya. Kita di sini kelebihan, sisihkan uang kita untuk membantu mereka. Dan ketahuilah, kalau kita bantu mereka, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Pedulilah dengan mereka yang tertindas saat ini. Pedulilah kepada mereka yang saat ini terzalimi. InsyaAllah kita dijauhkan dari kedoliman. Kita dijauhkan dari berbuat dolim, dan dijauhkan dari didolimi, insyaAllah. Hingga kita kelak masuk surga selamat. Jangan kita cuek. Sisihkan uang waktu. Ada nanti ikut, manu. Bergabung dengan tim yang punya uang langsung sampaikan, nanti akan dikirim. Kita punya tim di Aceh sana. Kemudian juga mumpung Ramadan, ayo sisihkan rizki untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membangun masjid musala kita, madrasah-madrasah kita ataupun pondok di sini, semuanya ayo kita harus bergerak dengan semua yang kita miliki. Kalau tadi lidah kita harus berganti berzikir, yang didengar oleh telinga kita menjadi kalimat mulia, harta kita pun harus kita potong untuk kemuliaan. Kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kurang baik dengan orang tuanya, yuk hari ini kita mulai perlahan demi perlahan. yang kurang indah dengan keluarganya, Ramadan, dan seterusnya, sehingga benar-benar kita semakin hari semakin mulia, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau telah kumpulkan kami saat ini Allah, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Hari ini kami ingin memahami nama-namamu yang agung ya Allah, nama-namamu yang mulia. Maka berikan kepada kami pemahaman Allah, pemahaman yang benar ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan itu semuanya bekal untuk kami menjaga iman kami dan akidah kami Allah. Kami tidak ingin tersesat, kami tidak ingin terjerumus. Jaga anak-anak kami, keluarga kami yang saat ini zaman-zaman ya Allah mengerikan ya Allah, perusakan akidah. Ada hamba-Mu yang ingin merusak akidah anak-anak kami. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami bimbingan untuk membimbing anak-anak kami. Berikan kepada kami kekuatan untuk membimbing anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, tetapkan kami pada akidah yang koridoi ya Allah, akidah yang koridoi ya Allah, akidah yang koridoi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan segala urusan kami yang datang ke tempat ini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, mereka punya hajat semuanya. Kabulkan hajat mereka semua ya Allah. Engkau Maha tahu tentang hajat mereka ya Allah. Kabulkan hajat mereka ya Allah, hajat pribadi mereka ya Allah, dan hajat keluarga mereka ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah membantu saudaranya, berikan kepada mereka bantuan seperti yang Kau janjikan melalui lidah kekasihmu Nabi Muhammad. Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhihi ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami agar kami mudah berkasih sayang kepada sesama kami, agar kami tidak berbuat zalim kepada siapapun ya Allah. Engkau Maha tahu tentang hati kami, lembutkan hati kami semua ya Allah, dan jadikan kerinduan kami hanya untuk-Mu dan kepada-Mu dan karena-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Yang sempit rezeki mereka, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal, penuh berkah sebagai bekal untuk menuju kepada-Mu ya Allah. Yang sudah Kau beri karunia harta yang melimpah atau pangkat atau apapun, jadikan itu semua sebab mereka mulia ya Allah. Jangan sampai mereka terhinakan dengan nikmat-nikmat-Mu itu ya Allah. Jadikan mereka adalah ahli-ahli surga-Mu. Dan kami mohon ya Allah, semua yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan, dan diberikan kepada anak-anak mereka, keluarga mereka segala kebaikan. Jaga mereka ya Allah, Kau Maha tahu siapa mereka. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang mulia, orang-orang soleh, orang-orang yang Kau cintai untuk bisa berjuang di tempat ini ya Allah, ahli surga-Mu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan mata kami ya Allah, jauhkan dari melihat yang haram ya Allah, mata kami jauhkan dari melihat yang haram ya Allah, lidah kami jauhkan dari mengucapkan yang haram ya Allah, telinga kami jauhkan dari mendengar yang haram ya Allah, anggota tubuh kami Engkau Maha tahu jaga dari yang haram, dan ampuni dosa-dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa itu ya Allah. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa itu ya Allah. Ya Allah, kami ingin mati dalam keadaan sudah Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada orang tua kami ya Allah, dan guru-guru kami kasih sayang-Mu dan pengampunan-Mu ya Allah. Kasih sayang-Mu dan pengampunan-Mu ya Allah. Kasih sayang-Mu dan pengampunan-Mu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar.